Saestu ana wong nang mulyakno wong tuane, nyenengno wong tuane, mbahagiakno wong tuane, uripe ya penak tenan sak anak putune. Niku dereng balesan lho niku, nembe ambune tok. Nang ambune wae kaya ngono. Ndahne balesane kaya apa? Ngremehno wong tuwa. Rungokno iki. Nggih apa wong ora rukun mek mara tuwa ngono kok. Mangsane ra ngerti ngono aku wae. Nek kon rukun piye to iki? Wong aku rono nggawa gedang raja bali yo gedang kluthuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Rabbul aradina was samawatil ula. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Nabiyul Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadatal masyayikh, ulama'anal a'izza, wonten ngarsanipun para alim, para pepunden, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun takzimaken, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, kepala desa, para perangkat desa, ugi tokoh-tokoh masyarakat ingkang kita hormati, konco-konco panitia, sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, adik-adik IPNU dan IPPNU ingkang kita tresnani, para bapak, para ibu, para sederek sedaya jamaah ingkang ikhlas nderek ngaji dalu niki, mugi-mugi sedaya amal kesaenane dipun tampi dening Gusti Allah. Sedaya amal awon, kekhilafan lan dosa-dosa dipun ngapura dening Gusti Allah. Mugi-mugi dipun tepihaken saking bencana wonten ing donya. Dipun tepihaken saking fitnah wonten ing alam barzakh. Dipun tepihaken saking azab neraka. Lan mugi-mugi dipun golongaken termasuk ahli swarga. Niku kuncine kula panjenengan namung dikengken usaha dadi wong sing apik. Idza aratta an tas'alallah fas'al salaha nafsik. Sampeyan ki nek njaluk napa-napa ten Gusti Allah mboten usah aneh-aneh. Lek nyuwun napa-napa ten Gusti Allah mboten usah neko-neko. njaluka kebagusane awak sampean. Nyuwuna dhateng Gusti Allah, muga-muga dadi wong apik ngono wae. Mergo wong apik niku diremeni Gusti Allah. Ayo angen-angen dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kula panjenengan iso dadi wong sing apik temenan. Ad-dunya darul amal la jazaa wal akhirah darul jazaa la amala. Dunya iki panggonane amal, ora ana piwales. Akhirat iku panggonane piwales, ora ana amal. Para jamaah, dados donya niki panggonan kangge amal. Amal apik kalih amal elek. Donya niki mboten panggenane balesan. Amal apik ten donya niki nggih mboten nampa balesan ganjaran. Amal elek ten donya niki nggih mboten nampa balesan siksa. Merga balesan ganjaran kangge amal apik, balesan siksa kangge amal elek niku diparingake benjang wonten akhirat. Mula nang donya iki ana wong kok apik ibadahe, apik amale, apik kelakuane, apik akhlake, nggih dereng nampa balesan ganjaran napa-napa. Ana wong sregep leh salat tahajud, angger bengi qiyamul lail, salat hajat, tahajud, witir, tiap dalu. Asale melarat kok terus dadi sugih, nggih mboten. Sregepo salat tahajud lek pancen melarat ya tetep melarat, balesane tahajud mboten diparingke ten donya. Paham nggih? Ana wong wiridan ora leren-leren. Gawanane tasbih ten pundi-pundi kewer-kewer. Nang diputer wer wer wer wer klotak-klotak-klotak-klotak wer wer wer wer wer wer. Sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer. Sunarseh sunarseh sunarseh sunarseh sunarseh wer. Sulastri sulastri sulastri sulastri. Wiridan terus. Asale wireng terus malih dadi kuning. Nggih mboten. Sregepa wiridan lek pancen ireng ya tetep ireng, wong balesane wiridan mboten diparingke ten donya. Ana ibu-ibu maca Quran mawon asale lemu terus dadi langsing. Mboten. Sregepa maca Quran lek pancen lemu ya tetep lemu, kadang-kadang malah bunder ser sampai ora ana geret-geretane. Sebalike para rawuh ana wong elek amale, elek kelakuane, elek akhlake. Ten donya niki nggih dereng nampa siksa napa-napa, wong siksane diparingke ten akhirat. Ana wong wedok ki hobine ngrasani tangga. Ngono kuwi untune ya ora mrotoli. Ilate ya ora mlungker. Intil-intile ya ora prithil. Ya tetep iso ewek-ewek, tetep iso etek-etek. Enten mboten sing hobine ngrasani tangga? Enten, kula ngerti wong iki wonge teko kok. Pokoke wonge kudunge abang. Ambok yah apa-apa ngrasani tangga. Ya ora nampa siksa ten donya niki, wong siksane benjing ten akhirat. Ngapunten, ana wong nyolongan, tangane neritis, duduli bokong. Ngono kuwi ya ora kok terus tangane ciker kiting ya ora. Senengane ngincengi wong adus, ya ora langsung picek. Ora. Ngambung bojone tangga, ngono kuwi irunge ya ora gruwung kok. Sapa ngomong tambah halus? Ngapunten. Ana wong lanang nglakoni zina. Ngono ku barange ya ora poklek. Ya pancet apik nyatane kenek dienggo meneh kok. Lho balesan siksane mboten diparingke ten donya. Mong donya niki mboten nggone balesan. Siksane diparingke benjing ten akhirat. Understand? Mulane uang niku nek pawaan sugih senajan nakale ra karuan ya tetep sugih nawakal ora tau salat Ramadan ya ora poso karo tangga ya resek ora gelem rukun nang penggaweane mendem terus tapi nek pawaan sugih ya sugih wonten mboten wong nawakal nang sugih temriki wonten RT pinten pancen sing bakat nakal ni wong sugih-sugih Bu tobone karaoke night club iso gondoli wedoan wong sugih-sugih sing melarat sakjane pengen tapi ora duwe bondo dilanjut mboten niki nek dilanjut aja umek konsentrasi. Heh, wong niku nek pancen pawaan melarat. Mbok najan ibadahe kenceng ra karuan. Ibadahe mempeng sregep ibadah, ya tetep melarat. Pancene sing sregep-sregep ibadah ki rata-rata sepurane wong melarat. Cobi ten desa mriki sing sregep-sregep salat jamaah ten masjid, wong sugih napa wong melarat? Wong larat, soalnya rapat tek duwe penggawean. Lek wonten khataman Quran ngoten nika, sing purun derek maca Quran wong sugih napa wong melarat? Kowe iki kok malah ngingeti cah iki to kowe iki. Kowe iki ya umek perkara apa to, Bro? Halo. Diteruske mboten? Lihat aku dong. Tahu enggak sih aku tuh paling enggak suka kalau dicuekin. Dilanjut. Hei, lek tepak ana kerja bakti ngoten nika. Sing seregep tandang gawe. Wong sugih napa wong melarat? Wong melarat. Kaya pengajian ngene iki, sing teko iki akeh ndi wong sugih karo wong melarat? Lho, ngaku. Sugih melarat niku. Pawaan ana sing pawaan sugih ana sing pawaan mbuh ra semangat ana pawaan sugih ana pawaan ya tunggale lemu kuru niku rak pawaan to pawaan lemu pawaan kuru iki lho ana jempol ana jentik jempol iki pawaane lemu gedhe jentik iki pawaane kuru cilik pawaan kene apa jentik kok kuru cilik apa mergo kualat mboten jentik ora tau kualat sapa-sapa ora tau kualat apa-apa pancen pawakane kuru cilik lha jempol kok gedhe lemu apa mergo sejarah apik mboten jempol ora tau duwe sejarah apa-apa pancen pawakane lemu pawakane gedhe wong kuwi nek pawakan lemu najan mangane sithik ya tetep lemu wis berusaha nek diet ra karo-karuan. Sing senam, sing ngombe pelangsing. Tambah kaya drum glundung kok. Pawaan. Lah wong kuwi nek pawaan kuru, najan mangane akeh ya tetep kuru. Paling isone ya mok atos ngono ae. Engko nek wis metu ya gembuk neh. Mulane para jamaah pe masalah nyambut gawe niku ya ora kok nentokke sugih mbok ora direken kok nyambut gawe mempeng ra karowan saenenge penggaweane ditandangi ya tani, ya dagang, ya maklaran, ngantek golekno bojo wong. Nek pancen pawaan melarat ya tetep ora pati nyambut gawe kuwi lho, santai nyambut gawe ne. Lek pawaan sugih ya sugih. Kok warisan. Mboten, ngono sampean kok wedi. Ora mangan perkara ora nyambut gawe. Anggitmu nek ora nyambut gawe terus ora iso mangan. Uangnya nyambut gawe, ora nyambut gawe janji seurep mangan-mangan. Akeh to wong ora nyambut gawe ya mangan. Neng wong loro nemen wis ora iso obah, ora iso polah karek urip matane tok plorak-plorok. Ngono kena sanding-sandinge yo akeh jajane kok. Lu bocah cilik-cilik nyambut gawe apa nyatane yo do mangan. Ngono kok bingung. Nyambut gawe kuwi ibadah. Rezeki kuwi jatah. Paham? Dijawab nyambut gawe kuwi banteri nyambut gawe kuwi ibadah. Rezeki kuwi jatah. Gelem nyambut gawe untuk ganjaran nglakoni ibadah. Lah nek soal rezeki kuwi jatah. Ana sing dicatah akeh kaya aku, ana sing dicatah sithik kaya sampean. Karek Gusti Allah to utawa sebalike, sampean jatahe sithik, aku jatahe akeh. Dadi kowe kok ora trima to modelmu? Kare ngrungokke wae kok. Mboten dadi ngeten to. Sugih kuwi ora dadi alamate wong apik. Melarat kuwi ora dadi alamate wong elek. Anggitmu nek eneng wong sugih kuwi wong apik. Melarat ya mesti wong elek. Ya ora. Wong-wong iki kadang-kadang salah paham kok. Wong kae kok sugih ya. Ya bener, ibadahe kenceng wiridane ra karuan. Sugih. Lah ngarepe omahmu kok meluwarat, melarat, wong e kualat tok. Ora bener ngono kuwi. Wis. Dirungokke. Allahumma shalli ala Muhammad. Ana wong angger ngomong iki dirungokke wong sak pirang-pirang. Kapan ngomong digatekke wong akeh, bahkan omongane mampu membius dan menghipnotis ribuan manusia. Kuwi ora dadi tandane wong apik. Rasa terusno oleh ngguyu. Modele ngguyumu koyo mbok tujukan seseorang ngono. Le pimpinan-pimpinan geng, pimpinan-pimpinan penjahat niku rak wong elek to. Ya nyatane ngomongi anak buahe ya dirungokno kok. Digatekno kok, mantuk-mantuk kabeh kok. Mosok ngono ku wong apik. Halo. Terus ana wong ngomongi ora direken. Ngomongi gak digatekno wong. Kuwi ora dadi tandane wong elek. Nun sewu. Kiai niku umume kan apik, umume kok nek gak takai umume dibantah mbek wong kene ya ora kabeh. Lho ngoten niku nggih kathah kiai nuturi santrine dhewe ku lho ora digatekke. Mosok ngono ku berarti kiaine elek. Kok kiai? Kathah para nabi, para rasul nasehati umate lho. Gak digatekke, gak direken, malah ditentang, malah dilawan. Sapa wani ngarani nek nabi rasul kuwi elek? Apa maneh trima penceramah? Nuturi jamaah terus dibantah karo sing dongsong-dongsong ngisor wit ngono kuwi. Saiki ngene. Kenging napa? Ganjarane amal apik kok mboten diparingno ten donya, Mas tukang syuting bokongmu iki lho ngedang-dangi wong. Sampeyan yo aja ngedang-dangi sing pengen ngingeti aku. Anggitmu pengen nyawang bokongmu ngono apa piye? Kowe nek ganggu nang kono tak goling lho syutingmu engko. Loh kon guak sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. kengeng nopo to ganjarane amal saya kok mboten diparingke ten donya. Kengeng nopo siksane amal elek kok mboten diparingke ten donya. Sebab donya niki mboten kamot damel wadah. Para jamaah ingkang kula hormati, donya iki ora kamot dinggo wadah ganjaran. Donya iki ora muat dinggo wadah siksa. Bahkan umpomo masalahe do melorok kok. Mangsane ra wedi wae diploroki wong semene kae. Umpomo donya iki kok dinggo wadah ganjarane wong mukmin setunggal mawon mboten cukup. Apa maneh dinggo madahi ganjarane wong mukmin kathah. Damel wadah ganjarane wong mukmin setunggal mawon donya niki mboten cekap. Saman pikir. Salat sunnah rong rakaat qobliyah subuh niku dawuhe Kanjeng Nabi khairun minad dunya wa ma fiha. Luweh apik tinimbang donya saisine. Luweh apik timbang donya saisine. Delekno donya yo ra kamot. Padahal niku salat sunnah qobliyah subuh rong rakaat sepisan tok sing lakoni wong siji tok. Mongko wong desa kene iki yen arep salat subuh mesti doleren salat qobliyah riyen to nggih? Epret. Potongane. Lah nek kathah sing nindakke salat sunnah qobliyah subuh, lah terus ganjarane diparingke ten donya, ya ora kamot diwadahi. Terus maneh jenengan maos subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Niku tamlaul mizan, ngebeki timbangan amal, ngebeki langit bumi. Delek nang donya ra kamot. Padahal niku maca sepisan tok. Lah nek macane bolak-balik sing maca wong sak pirang-pirang mboten kamot. Melih ngetutke jenazah tekan kuburan niku, Pak. Nek enek wong mati terus jenengan derek hormat ngetutke tekan kuburan niku diparingi hadiah emas sak kirat. Lah sak kirat kuwi rong gunung. Ngetutke mayat sepisan tekan kuburan untuk emas rong gunung. Ngetutke pindho untuk petang gunung. Ping 5 emase 10 gunung. Kuwi wong biasa. Enek moden. Sepiro gununge moden? Lah iya. Duh, sebalike. Donya iki umpama digawe wadah siksane wong kafir setunggal mawon mboten cekap. Ana wong wani ninggal salat fardu nang jarak niku disiksa ngangge rantai teko geni neraka mongah-mongah dawane 70 dirok kira-kira 40 meter. Dadi wong mau cangkeme dicangap disogrok ngangge rantai niku blesekno terus srok srok srok tembus dubure bareng wis muntup-muntup. Lah piye to bubasane nek gak muntup-muntup? Dibatek kok ngisor geradak ususe mbrodol. Lah rantai niku modele rak kolong-kolong plong-plong. Law wudi'at halqatun minha 'alal ard la ahraqatha. Umpama sak plong rantai kuwi diselehno bumi, bumi iki kobong, gosong ora ana kehidupan. Kuwi wong siji ninggal salat fardu sepisan tok. Padahal wong kene sing wani ninggal salat fardu wonten napa mboten? Lho ya. Lho ngono kok didelehno donya rak ya ora kamot to. Pancen wonten para bapak, para ibu, para sederek. Beberapa amal niku sing saking apike ten donya niki sampun diamboni balesane. Tapi dereng balesan nembe ambune tok. Ana beberapa amal saking eleke ten donya niki wis diamboni balesane. Nembe ambu tapi dereng balesan. Kayak niku le, mulyakno wong tuwa, bahagiakno wong tuwa, nyenengno wong tuwa. Niku alhamdulillah digawe kepenak uripe sak anak turune. Saestu ana wong nang mulyakno wong tuane, nyenengno wong tuane, bahagiakno wong tuane, uripe ya penak tenan sak anak putune. Niku dereng balesan lho niku, nembe ambune tok. Nang ambune wae kaya ngono. Dahne balesane kaya apa? Ngremehno wong tuwa. Rungokno iki. Nggih apa wong ora rukun mek mara tuwa ngono kok. Mangsane ora ngerti ngono aku wae. Nah kon rukun piye to iki? Wong aku rono nggawa gedang raja bali yo gedang kluthuk. Nglarake wong tuwa. Wani nyang wong tuwa bakal sengsara uripe sak anak turune. Saestu niku. Lho, niku dereng balesan lho niku. Nembe ambune tok. Ambune wis kaya ngono. Ndahne balesane kaya apa larane. Mikir wonge. Ya, terusno kelakuanmu kuwi. Pengen puret uripmu terus no ben mikir sik wonge tapi niku nembe ambu lho nggih nembe ambu dereng balesane balesane tenanan rang arah kuat nek balesane tenanan pon mangke kula terangke melih lah terus sakniki urip nang donya niku kan nopo kedah pripun. Nggih urip nang donya niku kan dadi wong apik niku. Apik sing tenanan nek iso ya apik njaba jero, ya apik njabane ya apik jerone, ya apik wadahe ya apik isine. Ngoten Bu nggih? Nek iso. Lah nek ra iso dipentingke ngapiki jero Bu. Njaba ra patek apik ya wis, sing penting jerone api soalnya sing dinilai karo Gusti Allah niku senes njaba. Sing dinilai kali Allah niku rak jero to. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum alhadis kama qala. Ora ngerti ya wis. Nek iso omahe api wonge ya. Ayo to sayang sing banter nek nyaut. Nek iso omahe api wonge ya api. Niku nek iso. Lah nek ra iso, omah rapati apik ya wis rapopo, sing penting wonge apik. Aja nganti kapiken omah. Aku nek nyawang omahe ya seneng, tapi petuk wonge ya senep. Omahe apik banget, tapi wonge sing duwe omah kelakuane elek. Wonten apa mboten? Lho, ana kene iki apa-apa eneng kok. Ditamon iki suguhane ya akeh, jajane ya ruwenorno, tapi sing di omah ngomongane nyelekit, enggak telati. Mosok manggake kok, kuwi nanti pangan kuwi. Jajan enak-enak tok iki. Ngarepmu kuwi larang kuwi, sak kilo sak juta 800. Nek potonganmu ya ora ngira kuat tuku. Mumpung nek kene nanti pangan, ora nek kene ora ngarah petuk jajan ngene iki. Rasa isin to nanti pangan. Kolu napa mboten? Ya kudu nyaduki kok. Nek perlu krawokno raine wonge kok. Eh Bu, nek iso klambine apik, wonge ya apik. Nek iso, lah nek ra iso, klambi rapate apik ya wis, rapopo, sing penting wonge apik. Aja nganti kapiken klambi. Endi omong wong kathah no. Eman ya klambi kaya ngono apike nang dienggo wong kuwi. Lho, sak apik-apike klambi nek dienggo wong nakal. Terus wonge digepuki wong sak pirang-pirang. Ya katut sak klambine digepuki. Mosok klambine ditetel sik wonge lagi digepuki. Eng klambi ki apa to ya ya. Eh bapak-bapak, mas-mas sepurane sing lanang tolong dijawab. Umpama sampean ki sik elegan ya, terus dituki wong wedok loro dikongkon milih salah siji. Sing siji wonge wayu, klambine elek. Sing siji wonge welek, klambine apik. Sampean milih sing ndi? Oh, milih sing ayu klambine apik. Ya kuwi wis dirabi wong. Ini bojone wong mbok pilih ngono. Pikiran nopo kuwi? Iki karek loro Mas, sing mang wis dirabi wong kok. Iki karek loro, sing siji wonge ayu, klambine elek. Sijine wonge elek, klambine apik. Pilih ndi? Milih sing ayu, klambine elek ya wis. Wong ayu ra klamben ya ora apa-apa kok. Malah nek wis dadi bojo ngono, klamben rapet-rapet ya diudari ya. Modele kok nyoplok. Lho. Kenging napa to kok tak jak ngapiki njaba jero. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah, menungso niku duwe watak seneng dandan-dandan njaba, ora seneng dandan-dandan jero. Seneng ngapiki njaba, ora seneng ngapiki jero. Niku watake menungso, seneng dandan-dandan njaba, ora seneng dandan-dandan jero. Sampai ibu-ibu niku lho, nek ape petok wong lanang liya dandane ya apik-apik ora karo ana. Kaya ngene iki dandane yang ayu-ayu kabeh. Soalnya kan ape petok Anwar Zahid. Makasih. GR kok mbok tunggu niki bar maghrib. Ngono ku demi sapa? Mosok werene arep ndelok banser kuwi. Ya pengen ngerti aku toh. Entek ra ngaku. Udahlah kalau sayang bilang aja. Lu arep petuk wong liya lo dandane apik-apik, tapi arep petuk bojone dhewe lo ora gelem dandan. Pengok-pengok ya ditokno. Mbok lebus-lebus tengik-tengik ya ditokno. Mambu brambang, mambu terasi. Angger simpangan sret ing selanang gaber-gaber kok. Rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Wong lanang ya iya, nek omong karo wong wedok liyae bahasane kalem, alus, raine sumeh kaya wong apian. Tapi nek ngomong karo bojone dhewe iso kasar, keras nang bentak-bentak. Enten mboten wong lanang ngoten niku. No. Mangkane aku ket biyen ra tau tertarik mbek wong lanang yang ngono kuwi. Ana wong wedok nyekel HP. Lho ngono ku nek ditelepon bojone dhewe iso nesu-nesu. Ya diangkat tapi kewetus lek ngomong. Napa telpan-telpon kok kean pulsamu apa piye? Rasah telpan-telpon nang apa tek marane dipateni. Tapi nek sing nelpon wong lanang liya, seweneng semangat mesam-mesem. Melakune mobat mabit ngantek nubruk cagak lho ora ketara. Sampeyan saiki nondi? WA iki lho nek sing ngecat bojone nek jawab ya sewingkat singkat. Aku ora ngerti, aku ora roh ngono ki ya mek ditulis gak. Gak ora lengkap kok mek GK ngono to. Lho tapi nek sing ngecat wong lanang liya lho, bahasane diperhalus, kalimatnya diperindah. Ya apik-apik no. Dikai emoji macam-macam pokoknya godhong waru abang yang wakeh. Ana sing ditempel nono pipi kaya wong perot. Ting. Ana tempel ana bathuk teng. Terus sirahe dikai bunder biru ne. Lha nek sing ngecat bojone dhewe trimo dituki kepelan tangane. Nambek palu ngono. Yo ganden. Kula sama nih ngapunten ngapunten seneng dandan dandan jopo ras seneng dandan dandan jero delok to wong kene nek bangun omah rata-rata sing diapiki lak terase jero elek ya wis sing penting terase padahal nek dipikir wong terase cuma jagani wong liwat nek wong liwat tok dipenting-pentingno nanti bangane ngono ya ora usah bangun omah nek bangun teras ngono lho. Menteng no wong jobo ragelem menteng no wong diutangi duit lho nek sing utang wong jobo gampang ngecol no diwenehi bareng sing utang keluargane dhewe dulure dhewe sing utang lho ora diwenehi alasane kuatir engko nek ora di lho ya enten mboten sing ngoten niku Ngenten lho kuwi wonge kudung kuning kuwi. Ya Allah, ya Allah. Kok ngono ya? Padahal Kanjeng iya. Padahal Kanjeng Nabi lek pesen kowe kok penak men ngaji kok ambek mangan ngene ya. Muga-muga keselek. Lha wong kene petentengan mikir kok kono. Wes, ora keselek ya kelolot. Ngaku lho disuguhi semene kae ora tak ombe. Urung maksudnya. Halo. Kanjeng Nabi nek pesen ngoten, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Saapik-apike sira kabeh, kuwi wong sing paling iso ngapiki keluargane dhewe, iso ngapiki wong jero. Lah aku iki wong sing paling iso ngapiki keluargaku. Ngono Kanjeng Nabi nek dawuh. Nah kula sampean kok mboten. Malah luweh mikirno wong jaba timbang wong jero. Eneng wong lanang senengane mikirno bojone tangga. Bojone tangga iki dipikir sampe meruntus. Bojone dhewe dimbarno sampe garing. Bu. Lah wong jero sing paling perlu diapiki sapa? Bojo. Rungokne. Sing dirasakno bojo kuwi ya njaba jero. Tapi sing paling kena dirasakno bojo niku sanes njaba. Endi? Jero. Paham to ora to diomong? Sing paling kena dirasakno bojo kuwi ora njaba. Tapi jero. Mulane neng wong lanang go wanteng gagah gedhe dhuwur belengah-belengah. Entuk bojo wetok umelek cilik ndik metekel ku unting jembaures kaleke kecut ngentutan merongos pisan. Tapi bahagia kok, tentrem kok sing lanang ya sayang banget kok. Ya dipoyoki karo kanca-kancane digojloki kanca-kancane. Mas, duwe ingon-ingon kaya ngono dapurane kok telaten. Cara aku ya tak tuntun nang pasar sapi to Mas ingon-ingon. Jolke pedet. Nah, nek jawab pripun? Le, sampean nyawang jabone, sing mbok sawang jabone, sampean ora ngerti jerone kok. Nek jerone bojoku iki didu karo bojomu, susuk, Bro. Pancene wis ngrasakno jerone kok. Mbah, apane ngono. Jerone. Kok sik apane? Lah wis, Bu. Iki tak terangno supaya yang desa, napa nang desane namine? Tanjung Sari. Oh. Gedung Sari. Supaya wong Dong Sari iki apik kabeh. Carane ayo nglakoni apik sak isone. Nek ra iso, disak-isakno. Engko suwe-suwe sip baleni neh. Nglakoni apik sak isone. Nek ra iso, disak-isakno. Engko suwe-suwe. Jarene wong biyen piye nek nuturi anak-anake le nok wong jenenge wae menungsa nek dimen-meno engko dumunung iso menungsa nek dimen-meno dumunung iki jenenge ilmu otak-atik mato iki sing duwe sak Indonesia ya aku tok mulane yo larang dadi pengen murah ya rasa ngundang aku. Yo modenmu kon ceramah dhewe. Ngeyel lah. Halo. Yo pantes to Bu nek larang wong rupa ing nggawa rega kok yo. Ngene Bu. Maksud kula ngeten e, ayo nglakoni apik sak isane. Nek ora iso disak isakno, engko suwe-suwe iso. Sampeyan salat nang dilakoni. Pokoke salat ra khusuk yo wis ra popo. Nang sholat ae terus dikhusuk-khusukno engko suwe-suwe iso baleni sholat iki nang dilakoni Bu ra khusuk ya wis nang sholat ae terus dikhusuk-khusukno engko suwe-suwe iso khusuk kawitane oleh melungkere tok ora apa-apa urung khusuk kok sholat ae lagek entuk melungkere tok Allahu akbar lumayan entuk melungkere Lah bar kuwi terus dikhusuk-khusukno. Latihan mulai niat usholli. Usholli. Us usholli fardhon. Nus Allahu akbar. Hoi. Hoi. Dilanjut. Dilanjut. Padha karo sampean numpak sepeda ontel lho. Ora tegen gak ya wis nang ditumpaki engko suwe-suwe lak tegen-tegen dhewe. Engkawitane ya sleoran, sentiat gliyur moro krusek ndongsongno pager. Sampean maca Quran. Maca Quran ki ora paham maknane ya wis rapopo, nang diwaca wae. Engko suwe-suwe dipahamke kalih Gusti Allah. Ora paham ya wis diwaca terus. Engko suwe-suwe rak difahamke Allah. Sampeyan ki wong Jawa. Uripno lingkungane wong Madura, padahal sampeyan ora paham basa Madura. Rapopo namelok gembul ae karo wong Madura. Dijak omong-omongan wis ya ngono ae. Engko suwe-suwe sampean nak paham karepe wong Madura najan ora iso ngomongke. Kaya ngene lho Bu. Sampean ki duwe anak bayi cilik. Ya mesti mosok. Heeh. Sampean ki duwe anak bayi. Terus sampean jak omong-omongan. Dijawab, sampean paham omongane bayi niku napa mboten? Ora paham ya wis rapopo nang jaken ngomong terus bayimu. Engko suwe-suwe sampean paham karepe bayi. Nang duwe bayi dijak ngomong nang bune iku ora paham omongane terus nesu-nesu. Iki dijak ngomong ora cetha. Ya wis ora kudu ngomong ambek kowe. Akhire ora dijak ngomong balas. Ya bisu anake. Ora paham ya wis nang dijak ngomong. Engko suwe-suwe paham karepe bayi. Nyatane yo terbukti kok ibu-ibuku yo do paham karepe bayine kok. Bayi dibukke wayah turu lho moro-moro kok nangis sampai teblek-teblek bokong. Ngono ku ibune yo paham. Pipis to anake iki tibake. Ya Allah pipis. Lho paham berarti njaluk ganti popo. Paham karepe to. Ngono ku terus bayine ku teblek-teblek weteng arek. Ma ma ma ma ma. Apa. Ma ma ma apa. Ngono ku ibuke ya paham karepe. Ngelak to sayang. Ngelak sayange. Oh, berarti njaluk pentil. Ngono ku langsung diterogohno kok. Aku yang nak jurus eh, buat anggap syukur rogoh ni ne, jadi kerawok sih ni ne. Ini penelitian kok. Anggitmu marah diterogoh ni ne, orang kok. Lu ngono ku ya paham karepe bayi kok. Terus bayine turu glebak ni wong, glebak nengen. Ambek sikile kerencalan ngguyang-guyu. Nah. Ngono ku ibuke ya paham karepe kok. Njaluk adik. Ngono ku langsung goleki bapake kok. Wes. Nah, terus saiki ngene. Ala jam-jamku dhewe ngopo kok umek kowe? Dikulinake nglakoni apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Latihan nglakoni apik, dikulinake. Apik niku angel. Ana wong kok iso apik mergo kulino. Nek ra kulino ra iso. Elek kuwi angel. Ana wong kok iso elek mergo kulino, nek ra kulino ra iso. Apik ki angel, mulane ora eneng wong apik dadak ya ora eneng. ya kok sakti, kok sakti, kok sakti, kok sakti, kok sakti, kok sakti, kok sakti, akhirnya jadi api ngono mergo kulino api, akhirnya jadi semuanya juga, orang-orang yang elek kok dadak ya orang-orang kawitannya yang ngurungok-ngurungok sih kerungu-kerungu kok penasaran terus kepengen morong terus demek-demek terus jajal ora eneng wong elek kok dadak ya ora eneng. Mulane tak baleni rungokke. Angel gampang ora eneng. Nang donya iki ora eneng angel, ora eneng gampang. Sing eneng iki kulino karo ora kulino. Angel kaya ngopo nek kulino dadi gampang. Gampang kaya apa nek ora kulino dadi angel. Ayo nek gak bener omonganku bantahan ora apa-apa. Ora ana angel, ora ana gampang. Sing ana kuwi kulino karo ora kulino. Wong angel kaya apa nek kulino dadi gampang kok. Gampang kok kaya ngopo nek ra kulino ya dadi angel. Eh, Mas, Mas, Bapak, Bapak dijawab. Ngilokke maksudno misuh niku angel napa gampang? Angel. Misuh ki angel. Lho ana wong kok iso misuh kuwi mergo kulino. Nek ra kulino ora ngira iso. Kon misuh ya ora muni kok dipeksa kadang-kadang muni tapi tajwidé salah. Hurufe ora pas, dawan deke ya ora tepak. Misuh iso kedawan bareng ngono. Asu. Ra penak ndel. Kedawan. Ana wong misuh kok penak, kuwi jelas wis kulino. Katik wonge ngomong, aku sak lawase urip ya lagi iki lho misuh. Ra ngandel wong penake ngono lagune kok nadane iso pas. Ngono lho. Halo. Ngono misuh nang pawenak ndek contone sedelok. Mesti kulino kuwi kok. Eh, Bu, saiki jenengan jawab, Bu. Bu. Ngomeli bojo, nyelatu bojo niku angel napa gampang? Angel. Nyelatu bojo, angel. Nyelatu bojo kuwi angel. Lho, ana wong wedok kok iso nyelatu bojone kuwi mergo kulino nek ora kulino ora iso kok nyelatu lho ora muni dikongkon buane nduk ndek bojomu ki dicelatu ngono wong lanang klimbrak klimbruk kaya tuma sual mangane akeh ra gelem mergawe ayo dicelatu ngono tuman wong lanang ngono tambah nangis kok aku ora iso bu kok nyelatu piye wong aku ora iso kok tambah nangis lha nek kulino nyelatu ya lancar. Orang ngarah kentekan kamus ono ae kata-katane sekali nyelatu muni terus sampai ra iso leren leren-leren ini mergo keturon lho wis keturon ngono ku tangi iso nerusno meneh judule ya padha iso runtut bersambung enten sing penggaweane ngono kuwi iki wonge lungguh nang guriku iki lho rawani masih aku. Halo. Halo. Dilanjut mboten? Wong kuwi nek kulino apik, omong sak omong apik, obah sak obah apik, sak polah tingkahe apik. Apa wae dadine ya? Wong kuwi nek kulino elek, omong sak omong elek, obah sak obah elek, sak polah tingkahe elek, apa wae dadine ya? Iki mergo kulino sampai ada pepatah ala bisa karena biasa. Orang jadi bisa itu karena terbiasa. Jare wong Jawa, witing tresno jalaran songko kulino. Bahasa Inggrisnya, waiting traison jalaran songko kulaisen. Sakarepku to. Jadi, witing tresno jalaran songko kulino. Kuwi bahasa Jawa. Kalau bahasa Inggrisnya, waiting traison jalaran songko kulaisen. Sakarepku to. Paling kok digawe status. Eh, wong niku nek kulino zikir, Masya Allah. Teko lesane niku ya gampang metu zikire. Kaget sak kaget sing metu ya zikir. Bu. Nih, wong kuwi nek wis iso apik. Ya apik tenan. Wong apik kuwi. Apik. Wis karepku to. Sampeyan kok senesu-nesu nyang aku ya. Iye karepe. Eh, Bu, sampean rungokno. Ya wis ora apa-apa tak imboi. Wong kuwi nek apik ora bakal kena diremeh-remehke. Wong nek apik tenan ora bakal kena dielek-elekke. Ana wong apik kok diremeh-remehke, tambah mulya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wong apik kok dielek-elekke, tambah mundhak apike. Wong apik iki koyok permata, berlian. Dibuang ning kali, dibuang ning got, dibuang ning peceren, makin cemerlang, makin mengkilat. Koyok emas. Ditutuki gak mundhak burek, mundhak ngilap. Mulane wong apik nang dizalimi, difitnah, digosipno macam-macam. Ya tambah gosip, makin digosok, makin tenanan. Sebalike, wong kuwi nek elek ora kena dimulyak-mulyakke. Wong elek nang dimulyak-mulyakke tambah dadi remeh. Wong elek ora kena diapik-apike. Ana wong elek kok diapik-apike, tambah cetha eleke. Ora paham ya wis. Ngeten nggih contone nyun pangapunten. Wong nek dudu kiai. Mbok dipacaki model kiai kaya ngopo? Ora ana wong nganggep kiai, ora ana wong hormat. Nek ra ngandel golek wong sing kleleran pinggir dalan kae. Sing gondal gandul ra katokan ngono kan. Ning dusana sing resik terus nggone pakaian model kiai. Nggone jubah keleng sereh lemah. Kayak ana sorban sing ngombo kaya Batman. Terus ndase ubel-ubel gombal. Daweke tasbih sing gedhi, kelopo direntengi. Kalungke gulune. Macake model kiai. Ngapunten, ora ana wong anggap kiai. Ora ana wong kepengin sungkem nyucup tangan, ra ana pancen dudu kiai najan diapik-apikno kaya apa. Tapi wong kuwi nek kiai, mbok najan pakaiane iki biasa, sederhana, ra usah neko-neko, ra usah atribut sing aneh-aneh, ya pokoke rasa tepuk tangan ra penting. Wong yo hormat. Wong kabeh-kabeh yo ngajak selfie. Yo kepengen ngono. Duit lho duit. Lek pancen murah, mok 1000, dadi gantung nang dhuwur metit, nilaine tetep murah, tetep 1000. Ha nek duit kuwi larang 1000, mbok didegidek nang ngisor lencu kabeh, larang tetepan, 1000 tetepan. 1000. Tetep larang, sorry. Iki gara-gara mbuh nyawang sapa ngono terus. Alah rasa GR. Halo. Halo. Duit 1000 murah disemproti parfum. Shhh, wangi. Terus duit 1000 larang, diuyui wedhus. Keracak. Pesing. Ibu-ibu, milih ndi sing wangi atau sing pesing? Lho ya. Tambah seneng sing pesing. 1000, Wak. Ayo usaha dadi wong apik, nggih? Nggih? Usaha dadi wong apik. Wong apik kuwi sapa? Samar pancene asline samar ku, samar. Samar itu artinya sesuatu yang tidak cetha. Tidak ketara ini loh. Sulit untuk mendengarinya. Diprotes ya wes. Om opo-opo ora mesti tebu. Ana sing ketoke apik, ternyata sejatine elek. Wonten apa mboten? Ketoke apik ternyata sejatine elek. Ana sing ketoke elek, ternyata sejatine elek tenan. Lha kuwi contone. Ana sing ketoke elek ternyata sejatine apik. Tapi apa wae ra ana tanda-tandane to? Nek cocok karo tanda-tandane berarti iya, bener. Nek ra cocok karo tanda-tandane berarti ora. Salah berarti, ngapunten. Petuk wong kok guyu mesem kuwi tandane mangkel to seneng? Banter mangkel to seneng? Ana tandane petuk guyu kok petuk mesem. Ketemu kok nyaprut, merengut kuwi tandane seneng to mangkel? Niku tanda jenenge. Ana wong kok nglibet tandane seneng. Aku lho dhewe yo nilai to. Eneng jamaah ket mau kok metenteng lek nyawang aku nganti ora kedep. Kuwi tandane seneng. malah mbayangke kok ndah niyo aku dadi bojone wong kuwi ngono. Cakarepku kaya pelem niku lho, pelem mentah karo mateng kan ana tanda-tandane, nggih napa nggih? Dijawab, pelem mentah karo mateng kuwi ana tanda-tandane, nggih napa nggih? Ana pelem didemek gembuk, diambu kok wangi, tandane pelem mateng. Ana pelem didemek atos, diambu kok ora wangi, tandane pelem mentah. Ana pelem didemek gembuk, diambu kok badhek, tandane pelem. Ngapal wong codot. Iso menjiwai ngono model. Para cedet-cedet sedaya. Ya wis padha cedote. Ngeten. Wis to apik-apikan aten ae. Wong apik kuwi man ahsana man asaahu. Wong apik kuwi wong sing iso ngapiki wong elek. Najan dieleki, balese tetep apik. Apik. Bu. Bu. Wong apik kuwi wong sing iso ngapiki wong elek. Mboten ngapiki wong apik. Nek ngapiki wong apik niku dereng apik, namung balekno. Kabeh ya iso ngapiki wong apik, diapiki bales apik. Kabeh ra iso trimo ngono. Dereng apik niku mek balekno kok. Apik tenan kuwi nek iso ngapiki wong elek. Mulane wong apik niku butuh wong elek. Damel napa? Damel praktek. Duh, wong niku ketok kualitas apike nek iso ngapiki wong elek. Dieleki ra karuan karo wong nang balese apik. Ketok tenan kualitase. Mulane kula pesen ibu-ibu, nek duwe tangga kok kelakuane elek, disyukuri. Alhamdulillah, tangga ngene iki kenek tak nggo praktek. Di bojo nang kewereng, alhamdulillah, pakane jan kenek nggo praktek tenan. Ya praktek kok, praktek apa? Praktek nek sampean bener-bener api. Mbah ora direken aku. Terus mboten. Tunggale niku guru niku butuh bocah bodoh. Nggo praktek. Guru butuh bocah bodoh, nggo apa? Ya tunggale penceramah ya butuh jamaah sing goblok-goblok ngene iki. Nggo praktek. Dadi matur suwun terima kasih atas kehadiranmu. Hadirmu bisa menjadikan diriku mempraktekkan dirimu. Dadi matur suwun nggih. Lho, guru niku ketok kualitas gurune nek iso minterno bocah bodho. Ana bocah iki lho asale bodho. Bareng diulang karo guru wi malah dadi pinter. Ketok tenan kualitas gurune. Lah saiki aneh to Bapak Ibu. Sekolahan-sekolahan sing jarene apik-apik sekolahan unggulan iki ora gelem nampa bocah bodoh. Nggih mboten? Yo. Sing ditampa iki bocah sing pinter-pinter tok. Aneh wong tujuane sekolahane nggo minterke bocah bodoh kok. Niki ana sekolahan sing jarene unggulan, standar internasional. Kuwi sing diterima ana kono mek bocah sing pinter-pinter tok, sing bodho ra diterima. Aneh. Iki ra padha karo ana wong bangun rumah sakit apik bangunane. Bareng wis dadi terus diparingi tulisan ngeten, hanya menerima pasien orang-orang sehat. Lah sekolahan hanya menerima murid-murid pinter. Paham po ora to wong-wonge? Hoi. Hoi. Lah saiki lamun lulusan teko sekolahan kuwi muridnya pinter-pinter, ya gak heran ya. Pantes wae wong muridnya mlebu wae wis gurune sing oon kuwi. Gurune berarti kan meng minterke bocah pinter. Ora heran aku nek lulusan sekolahan kuwi berprestasi. Pantes umpamane bocah pinter-pinter. sepurane aku dikongkon kagum geblus nang ngono kon heran geblus bangga malah geblus geblus kula nembe heran kagum sekaligus bangga niku nek wonten sekolahan ten pelosok-pelosok ten daerah-daerah terpencil sing ketinggalan tapi mampu melahirkan siswa-siswi yang berprestasi nembe bangga kula. Saiki aneh kok sekolahan kok gak gelem nrimo bocah goblok. Hui. Hui. Yo. Pondok kula niku nek ditekani bocah goblok kula tambah seneng. Alhamdulillah ya ning bocah kok lolak-lolok. Iki jan kenek nggo praktek guru-guru tenan niku. Kapan bocah iki nokene 3 tahun kok malah dadi alim, berarti gurune top. Iki soalnya pola pikir masyarakat itu ada yang perlu dibenahi menurut saya. Ada menengo. Aku iki mikir mbok umeke ae. Pola pikir masyarakat itu ada yang salah dan perlu dibenahi menurut saya. Tentang pondok pesantren dan anak sepurane rata-rata wong tua nek ngundang anak-anake rak ngene, termasuk wong Dongsari. Nak sing tenanan nek sekolah, sing mempeng nek sinau. Engko nek sekolahmu pinter nak, prestasimu apik nak, tak sekolahke nang negeri kowe. Wis to mbayare larang ra apa-apa. Bapak karo ibu ora eman nggo minterke anak kok. Sing penting sekolahmu pinter, berprestasi. Tak sekolahke unggulan, tak sekolahke negeri, larang ra apa-apa mbayare. Kok ben gampang golek penggawean. Tapi nek sekolahmu ora pinter, ge prestasimu kok elek, ya cukup nang madrasah wae. Madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Tapi nek sekolahmu goblok, katik kowe nakal pisan, awas kowe tak pondokno kowe. Yang gregetno to. Kowe nek goblok katik nakal pisan, awas kowe tak pondokno kowe. Dadi pondok ki isine cah guaan. Mulane santri ki ya kukur-kukur. Gudiken ngono. Mun cah guaan, pondok mek dianggep bengkel kok. Gak nganyelke to. Bocah nek wis goblok nakal di pondokno. Lah sing pinter-pinter apik-apik didelek sekolah negeri. Apa lek anakmu sekolah negeri terus kuliah-kuliah-kuliah diragati sampai adol sawah, adol tanah, dadi sarjana mbok S7, mbok S9. Kuwi jaminan lek anakmu iso sukses uripe mulya. Pikiren. Kadang anak wis dipinterke malah minteri wong tua kok ingkrah-ingkrah nang gone wong tua kok. Hoi. Hoi. Keliru jenengan nih ngomongi anak, sing bener ngene lho. Le, nak, sing pinter ya, sinau sing sregep, engko nek sekolahmu pinter berprestasi, kowe tak pondokke nggone Anwar Zahid kono kowe. Rasa promosi wis laris. Promosi barang wis laris rasa promosi. Lho, teruske, kowe engko nek iso mondok ning kono, apa maneh kowe iso kaya Anwar Zahid kae penak nak kuwi. Kowe ngomong mung sak jam iso ngalang-alangi bapak mulih nyambut gawe 6 wulan kuwi hasile. Aku ki paling anyel tenan kok lek pondok diremeh-remehke ngono kuwi. Wong tuwa ki ya gregetke. Anak nek pinter delek negeri. Lek goblok nakal guakno pesantren. Ya wis jam 09.00 lebih. Alah wis kok kurang yang ngundang meneh. Tunggale ngeten no, tunggale ngeten lho. Weh, dokter kuwi butuh wong loro. Damel napa? Damel praktek dokter niku ketok kualitas doktere nek kapan iso maraske wong loro. Ana wong ya asale loro parah terus berobat nang gone dokter nang iso sehat ilang penyakite. Ketok tenan kualitas doktere. Allahumma sholli ala Muhammad. Dirungokke. Mulane dokter kuwi nek ditekani wong loro ora nesu. Apa ana dokter ditekani wong loro kok ngamuk-ngamuk? Nek waras ora tau rene. Kene apa nek gering kok rene? Mbok nek waras nang rene, ra nang. Dokter ditekani wong loro yang guyu. Monggo monggo monggo pinara. Kok dangu mboten mriki. Berarti jenengan sehat nggih, alhamdulillah. Sakniki wonten keluhan napa? Sakit napa? Wong njawab, niki lho Pak Dokter, nganu niki lho mboten saged ditekok. Kaku ngoten. Gulu-gulu apa cah? Jare dokter mboten napa-napa. kula paringi obat nggih, mangke diunjuk esuk loro, sore loro, dalu badhe sare loro. Mangke nek obate sampun telas kok dereng saged ditekuk. Sampeyan mriki malih, lak ngoten to? Mosok ana dokter maringi obat nangone pasien kok nyah. Iki obat terakhir lho ya. Wis ora usah rene maneh, kapan rene maneh tak gepuki kowe ngono. Ora eneng. Ngono ku sing lara ya manut kok diapak-apake karo dokter, nggih. Mergo mantep. Wong niku nek manut nyang dokter mergo mantep, diapak-apake manut tok. Lah sampean urip nek wis mantep duwe pangeran Gusti Allah. Mbok uripmu diatur model piye wae karo Gusti Allah, manut. Ora ngarah protes. Woi. Woi. Saiki aku tekok dijawab. Misalnya sampean enak-enak lungguh, moro-moro ana wong teko mburi, bokong sampean dicubles nganggo jarum. Tus. Seneng napa mboten? Ya ngamuk kok godak sak keneke kok. Tapi kenek apa lek sing nyubles jarum kuwi dokter, kowe kok manut. Malah bokongmu mbok centengno. Mergo mantep nyungire ya padha kok dicubles wong ngamuk. Lah dicubles dokter ya nyungir-nyungir. Tapi seneng manut. Woi. Yo, kowe iki nek wis mantep karo Gusti Allah, mbok dicubles nganggo lara, dicubles nganggo melarat, dicubles nganggo dieleki tangga, dicubles nganggo utange akeh, ya nyungir. Tapi seneng mantep nang Gusti. Paham? Paham? Ayo Bapak, Mas, rungokno. Sampeyan enak-enak melaku. Moro-moro terus celana sampean dipelorot karo wong. Sret. Seneng napa mboten? Ngamuk. Tapi nek sing ngongkon melorot dokter. Sewu nggih, dibuka, dibuka nggih. Malah diwambake kok sret. Kekamban sampean jere dokter, hop hop hop. Sing ngongkon buka sampeyan ambane ya sapa? Mergo mantep. Woi. Woi. Obat iki lho manut pilihane dokter nggih napa mboten? Mosok ana wong lara obate kok milih-milih dhewe. Pak dokter, kula nyuwun obat sing niku lho Pak dokter. Sing rupane abang kerlip-kerlip niku lho Pak dokter. Ana wong ngono kuwi. Mboten lho kowe urip nang donya modelmu kok kudu milih dhewe, ra gelem manut pilihane Gusti Allah. Ya Allah, kula nyuwun sing sugih ya Allah Gusti. Kula nyuwun saged damel omah sing ngeten, kula nyuwun saged tumbal-tumbas mobil sing ngeten, kula nyuwun gadah duit sementen, kula nyuwun gadah tanah sementen. Lho kok kepingin dhewe kowe? Kuwi padha karo wong lara nang gone dokter, Pak dokter kula nyuwun obat sing niki le. Hei. Saman manut apa mantep pilihane dokter apa milih dhewe? Umpama sampean berobat nangane dokter, berarti periksa tek tek tek tek tek tek tek terus ditakoki dokter, "Bu, butuh obat napa mboten?" "Nggih, Pak dokter. Iki lho obat sak pirang-pirang nang milih dhewe." Lho uripmu nang donya modelmu kok kudu milih dhewe, ra gelem manut pilihane Gusti. Es manut pilihane Gusti Allah mesti dadi wong apik. Muga-muga wonten manfaatipun. Lepat nyuwun pangapunten nek kurang ngundang meneh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تقلان وعليك